bulan dan bintang menjadi saksi. Kalau kau bisikkan sejuta cinta, kau genggam tanganku di dalam kerinduan. Mawar merah yang kau berikan kini mulai layu dalam pelukan. Adakah kedamaian di hidup ini? Adakah kerinduan di hatimu? Adakah kasih sayang darimu, oh kekasihku? Adakah uluran tangan darimu, oh Tuhanku? Adakah kedamaian di hidup ini? Adakah kerinduan di hatimu? Mawar merah yang kau berikan ini mulai layu dalam pelukan. Adakah kedamaian di hidup ini? Adakah kerinduan di hatimu? Hari-hariku lalui tanpa dirimu. Hari-hariku lalui tanpa bayangmu. Adakah kasih sayang darimu, oh kekasihku? Adakah uluran tangan darimu, oh Tuhanku? Adakah kedamaian di hidup ini? Adakah kerinduan di hatimu? Adakah kedamaian di hidup ini?